Konsultasi Syariah. Hukum cashback dalam transaksi. Pertanyaan: bagaimana hukumnya ketika penjual memberi cashback jika konsumen bisa melunasi lebih cepat? Apakah ini termasuk riba? Jawaban: Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Dalam kajian fikih muamalah maliyah, permasalahan ini sering disebut dengan istilah dha' wa ta'ajjal. Artinya, segerakan waktu pelunasan, kamu akan saya beri potongan. Sehingga bentuknya adalah kesepakatan kedua belah pihak yang bertransaksi untuk mengurangi nilai utang ketika gharim atau debitur bisa melunasi lebih cepat. Perbedaan pendapat ulama. Ada tiga pendapat mengenai masalah dha' wa ta'ajjal, kesepakatan memberikan potongan karena pelunasan pembayaran lebih cepat. Pertama, kesepakatan ini dilarang. Ini merupakan pendapat jumhur ulama. Pendapat Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, dan pendapat yang masyhur dari Imam Ahmad. Pertimbangan yang mereka sampaikan bahwa bentuk transaksi ini tidak berbeda dengan menambah nilai utang karena ada penundaan. Dan ulama sepakat menambah nilai utang karena penundaan hukumnya haram. Sebagai ilustrasi, si A membeli barang X kepada si B seharga 100 juta secara kredit 1 tahun. Si B menjanjikan, jika si A bisa melunasi 6 bulan lebih cepat, ada cashback 5 juta. Menurut pendapat jumhur, hakikat dari transaksi yang terjadi, si A membeli barang X dengan harga berbeda untuk masa cicilan yang berbeda. 1. Harga 95 juta untuk masa cicilan 6 bulan. 2. Harga 100 juta untuk masa cicilan 1 tahun. Dan menurut ulama Hambali, percepatan maupun keterlambatan cicilan tidak boleh digantikan dengan uang atau dijual. Ibnu Rushd, salah satu ulama Malikiyah, menyimpulkan ta'lil ini, yaitu alasan yang menunjukkan hukum dalam pernyataannya, inti alasan ulama yang melarang dha' wa ta'ajjal sebab ini serupa dengan tambahan karena penundaan yang disepakati haramnya. Sisi miripnya, dalam kesepakatan ini, pelaku akad menetapkan adanya bayaran untuk waktu pelunasan cicilan. Bidayatul Mujtahid. Dalam Al-Inayah Syarah Al-Hidayah, salah satu kitab Hanafiyah dinyatakan, karena disegerakan lebih baik daripada yang tertunda, dan potongan itu tidak akan dia dapatkan seketika melakukan akad. Sehingga sebanding dengan potongan harga yang dia berikan kepadanya, dan itu sebagai pengganti dari penundaan bayaran, dan itu haram. Al-Inayah Syarah Hidayah. Ta'lil juga disampaikan Syafi'iyah. Dalam Mughni Al-Muhtaj dinyatakan, ketika orang membuat kesepakatan harga 10 dirham kredit dan ada potongan 5 dirham jika lunas lebih cepat, maka kesepakatan ini tidak diberlakukan, karena pelunasan tidak sah untuk digantikan. Sementara 5 dirham ditinggalkan penjual sebagai ganti dari pelunasan itu. Sehingga jika tidak terjadi pelunasan lebih cepat, penjual tidak akan memberikan potongan. Mughni Al-Muhtaj. Demikian pula dalam mazhab Hambali, ta'lil semacam ini juga menjadi alasan untuk melarang adanya cashback yang disepakati di awal. Dalam Al-Mubdi' Syarah Al-Muqni' dinyatakan, ketika orang membuat kesepakatan potongan sebagai harga karena pelunasan, kesepakatan ini tidak sah, sebagaimana keterangan sekelompok ulama. Karena penjual memberikan potongan sebagai ganti dari percepatan pelunasan utang yang menjadi tanggungannya. Sementara menjual percepatan atau penundaan utang tidak dibolehkan. Al-Mubdi. Di samping ta'lil di atas, ada beberapa dalil yang menjadi acuan pendapat jumhur. Dari Al-Miqdad bin Aswad radhiyallahu anhu, beliau bercerita, "Saya memberi utang seorang sebesar 100 dinar, lalu aku sampaikan kepadanya, segera bayar 90 dinar, saya potong yang 10 dinar. Orang ini setuju, lalu aku ceritakan hal ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau bersabda, kamu telah makan riba dari Miqdad dan memberikan riba itu kepadanya. Hadis riwayat Al-Baihaqi dan Ibnu Qayyim mengatakan dalam sanadnya ada yang lemah. Dalam riwayat lain dari Abu Saleh, yaitu mantan budak As-Saffah, beliau mengatakan, aku menjual bur ke seseorang di pasar secara kredit. Kemudian saya ingin safar ke Kufah. Lalu mereka menawarkan agar mereka diberi potongan harga dan mereka akan segera lunasi. Aku tanyakan hal itu ke Zaid bin Thabit. Jawaban Zaid, aku tidak memerintahkanmu untuk mengambil potongan ini dan tidak pula untuk menyerahkan potongan ini. Hadis riwayat Imam Malik. Kedua, kesepakatan ini dibolehkan. Ini merupakan pendapat Imam Ahmad dalam salah satu riwayat Ibnu Qayyim dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ibnu Qayyim menyebutkan bahwa ini adalah pendapat Ibnu Abbas dan Zufar dari Hanafiyah. Dinyatakan dalam Al-Ikhtiyarat, boleh membuat kesepakatan potongan pembayaran cicilan dan ini merupakan pendapat Imam Ahmad dalam satu riwayat dan satu keterangan dari Imam Asy-Syafi'i. Al-Ikhtiyarat Al-Fiqhiyah. Alasan Ibnu Qayyim yang membolehkan hal ini karena kesepakatan ini kebalikan dari riba. Dalam transaksi riba, waktu pelunasannya ditambah dan nilai utang dinaikkan. Ibnu Qayyim mengomentari ta'lil yang disampaikan jumhur, karena kesepakatan ini kebalikan dari riba. Dalam transaksi riba, ada tambahan pembayaran sebagai ganti dari penundaan. Sementara kesepakatan ini bentuknya mengurangi beban pembayaran sebagai ganti dari pengurangan waktu pelunasan. Beliau melanjutkan, sehingga masing-masing mendapat manfaat dan di sana tidak ada riba, baik secara hakiki, bahasa, maupun urf, karena riba itu tambahan dan di sini itu tidak ada. Beliau juga membantah pendapat jumhur yang melarang, dengan alasan itu mirip riba. Kata Ibnu Qayyim, mereka yang mengharamkan kesepakatan ini mengkiaskan kesepakatan ini dengan riba. Padahal sangat jelas perbedaan antara orang mengatakan lunasi sekarang atau ditunda dan ada ribanya. Dengan orang mengatakan, lunasi segera, nanti saya kasih potongan 100 ribu. Bagaimana ini bisa disamakan? Sehingga tidak ada dalil yang menunjukkan haramnya, tidak pula ijma' maupun kias yang sahih. I'lamul muwaqqi'in. Sementara riwayat yang menjadi acuan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika memerintahkan untuk mengusir Bani Nadir, datang beberapa orang di antara mereka dan mengatakan, "Wahai Nabi Allah, engkau memerintahkan untuk mengusir kami, sementara kami masih punya urusan utang piutang yang belum lunas." Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberi saran, "Berikan potongan dan segerakan pembayarannya." Hadis riwayat Daruqutni dan Baihaqi. Ibnu Qayyim mengatakan hadis ini sesuai syarat kitab Sunan, sanadnya sikoh. Juga disebutkan dalam riwayat lain dari Ka'ab radhiyallahu anhu bahwa beliau menagih utang dari Ibnu Abi Hadrat di masjid sampai teriak-teriak hingga terdengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau keluar rumah memanggil Ka'ab. "Wahai Ka'ab, berikan potongan untuk utangnya." Beliau berisyarat setengah. Ka'ab berkata, "Aku lakukan ya Rasulullah." Beliau perintahkan kepada orang ini, "Lunasi utangnya." Muttafaq alaih. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meminta kawannya Ka'ab untuk segera melunasi utangnya dan sebagai gantinya diberi potongan setengahnya. Ketiga, ketentuan ini dibolehkan khusus untuk akad mukatabah, sementara untuk akad yang lain tidak dibolehkan. Ini merupakan pendapat Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah dalam salah satu riwayat. Akad mukatabah adalah menjanjikan budak untuk merdeka jika bisa membayar sekian dinar selama rentang waktu sekian. Dianjurkan jika bisa melunasi lebih cepat untuk diberi potongan, karena berarti menyegerakan pembebasan budak yang itu dianjurkan. I'lamul muwaqqi'in. Kesimpulan, beberapa lembaga fatwa kontemporer seperti Lajnah Daimah, Baitut Tamwil Kuwait, dan Majma' al-Fiqh al-Islami, mereka membolehkan kesepakatan adanya potongan karena percepatan pelunasan cicilan, yaitu dha' wa ta'ajjal. Pertimbangan terbesar mereka adalah bahwa dalam kesepakatan ini tidak ada riba sama sekali. Justru ini kebalikan dari riba, sehingga hukum asalnya dibolehkan. Demikian, Allahu a'lam.